نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. أخواني في الدين أعزاني وأعزكم الله، الحمد لله kita bisa kembali melanjutkan kajian rutin kita dari membaca kitab Al-Arba'un Hadithan Fi Fadli La Ilaha Illallah tentang 40 hadis keutamaan La Ilaha Illallah. Dan sekarang kita lanjutkan hadis yang ke-24, Al-Hadithu Rabi' Wal-Ashrun. Silakan buka kitabnya halaman yang ke-27. باب منه وأنها خير وأنها خير ما يوصى به. باب dari di sini huni kembalinya kepada bab yang sebelumnya, yaitu hadis yang ke-22, ya, masih ke situ. باب منه, bab di antara keutamaan La Ilaha Illallah itu, bahwasanya La Ilaha Illallah itu tidak ada sesuatu pun yang bisa menandinginya di timbangan amal. Babun minhu maksudnya adalah demikian. Bab yang menunjukkan bahwasanya di antara keutamaan La Ilaha Illallah adalah tidak ada satu pun yang bisa menandingi di timbangan amalan nanti. Sebagaimana hadis yang sudah kita baca, dua hadis yang sudah kita baca dari hadis yang ke 22 dan juga 23, kemudian yang ke-24 juga demikian. Dan juga di sini ada tambahan yang lain, yaitu wa annaha khairu ma yusabihi, dan bahwasanya la ilaha illallah kalimatut tauhid ini adalah sesuatu yang paling baik bagi orang yang mau berwasiat dengannya. Al-hadithu rabi' wal ashrun, hadith yang ke-24, عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال نوح عليه السلام لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لا رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. رواه الإمام أحمد والحاكم والبخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني رحمهم الله تعالى جميعا. دليل عبد الله بن عمر radiyallahu ta'ala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Nabi Nuh alaihi salam, yaitu rasul yang pertama, karena menurut pendapat yang paling benar adalah Nuh adalah rasul yang pertama. Adapun Adam bukan seorang rasul tapi hanyalah seorang nabi. Nabi Nuh alaihi salam itu rasul yang pertama. Alaihi salam menyatakan kepada anak-anaknya ketika beliau mau meninggal dunia. Beliau menyatakan, "Amuruka bila ilaha illallah." Aku perintahkan kepada engkau wahai anakku untuk la ilaha illallah. Untuk mengucapkan la ilaha illallah maksudnya adalah tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat dari Nabi Nuh alaihi salam ketika mau meninggalnya kepada anaknya. Aku perintahkan kepada engkau dengan kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah. Alasannya apa? Kenapa kok penting sekali? Seberapa pentingnya la ilaha illallah? Kenapa kok diwasiatkan dengan la ilaha illallah ketika Nabi Nuh alaihissalam mau meninggal dunia mewasiatkan kepada anak-anaknya? Beliau menyebutkan alasannya, fa inna as-samawati as-sab'a wal ardina as-sab'a law wada'at fi kiffatin law wada'at fi kiffatin wa wada'at la ilaha illallah fi kiffatin la rajahat bihinna la ilaha illallah. Maka sesungguhnya langit yang tujuh dan bumi yang tujuh, ya, tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi, ya, ketika diletakkan dalam satu anak timbangan, kemudian la ilaha illallah di anak timbangan yang lain, la rajahat bihinna la ilaha illallah, niscaya la ilaha illallah itu akan lebih kuat, akan lebih rajih, itu lebih kuat, maksudnya lebih berat dibandingkan dengan tujuh lapis bumi dan tujuh lapis langit. Ini tentunya diantara keutamaan la ilaha illallah adalah tidak ada sesuatu pun yang bisa menandingi di timbangan amalan nanti. Karena itu betapa besarnya keutamaan la ilaha illallah. Demikian pula beliau menyatakan, walau anna samawati sab'a wal ardina sab'a kunna halaqatun mubhamatun qassamathunna la ilaha illallah. Dan jika seandainya langit yang tujuh dan bumi yang tujuh, jikalau seandainya bumi dan langit yang tujuh itu merupakan sebuah lingkaran, ya, lingkaran yang mubham, ya, dijelaskan di sini oleh Nabi Nuh alaihi salam, sebuah lingkaran yang mubham yang bulat, maka tentunya lingkaran tersebut akan dihancurkan, akan dipatahkan cincin tersebut, ya, ya halaqah ya, bisa berarti itu halaqah yaitu lingkaran atau cincin, ya, yang mubham, ini gambaran saja. Ini tentunya lingkaran tersebut akan dipecahkan oleh la ilaha illallah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya la ilaha illallah lebih kuat daripada lingkaran tujuh lapis dan tujuh bumi tadi. Tujuh lapis langit dan juga tujuh lapis bumi. Ya. Ini hadis dari Imam Ahmad dan juga Imam Hakim dan Bukhari yang menyebutkan dalam kitabnya Adabul Mufrad, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Albani rahimahumullah taala jami'an. Khana fi dzina 'azani wa 'azakumullah, kita akan mengambil beberapa faedah dari hadis tersebut. Dalal hadis 'ala fawaid. Hadis ini menunjukkan beberapa faedah. Yang pertama di antaranya minha fadlu la ilaha illallah, tentang keutamaan la ilaha illallah. Apa keutamaannya? Wa annahu la ya'uddu laha syai'un fil mizan. Bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang bisa menandingi la ilaha illallah di timbangan amalan kelak. Di sini juga terdapat penetapan tentang adanya mizan, ya, tentang adanya mizan, yaitu timbangan amalan. Kemudian yang kedua, wa minha annaha afdalu ma yusa bihi al-abna'u 'inda al-maut. Kama qala Nuh alaihi salam, al-abna'u 'inda al-maut, kama qala Nuh alaihi salam huna. Faedah yang kedua bahwasanya la ilaha illallah adalah sesuatu yang paling afdal untuk digunakan sebagai wasiat kepada anak-anak ketika meninggal. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam mengatakan di sini kepada anak-anaknya, mengatakan demikian, berwasiat dengan la ilaha illallah. Wa kama awsa biha Ibrahimu wa Yaqubu banihi. Dan sebagaimana Nabi Ibrahim dan juga Nabi Yaqub mewasiatkan dengan la ilaha illallah kepada anak-anaknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat yang ke-132. Ya, sebelumnya Allah menyatakan, إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ Ya bani ya inna Allah astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ingatlah ketika Rabbnya, yaitu Rabbnya Ibrahim maksudnya di sini, mengatakan kepada Ibrahim, aslim, Islamlah kamu, berserah dirilah kamu. Karena Islam itu memiliki arti yang sangat luas. Yaitu para ulama menyatakan al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah wal-bara'atu minasy-syirk wal-bara'atu minasy-syirk wa ahli. Ini Islam. Maksudnya adalah dengan tauhid serta meninggalkan segala macam bentuk syirik. Islamlah kamu, berserah dirilah kamu dengan melaksanakan tauhid, maksudnya al-Imam Abu Ja'far Ath-Thabari rahimahullah taala dalam tafsirnya beliau menyatakan aslim di sini ya at-tadallul li ta'atihi wal-id'anu li amrihi. Meredahkan dengan melaksanakan ketaatan kepadanya serta tunduk dengan perintah-perintahnya. Inilah Islam. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam, khalilullah, kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihi salam, untuk berislam dengan Islam yang sebenar-benarnya. Allah menyatakan itu qala lahu rabbuhu aslim. Ingatlah ketika Rabbnya Ibrahim mengatakan kepada Ibrahim, Islamlah kamu. Ya. Berserah dirilah kamu. Qala, maka Nabi Ibrahim menyatakan, aslamtu li rabbil alamin. Aku berserah diri kepada Rabb semesta alam. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang Ibrahim, mawassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Dan Nabi Ibrahim serta Nabi Yaqub mewasiatkan dengan kalimat Islam tersebut, yaitu maksudnya kalimat tauhid, ya, yang di dalamnya terdapat tauhid serta menafikan seluruh kesyirikan, ya. Mereka mewasiatkan kepada anak-anaknya, ya bani ya inna Allah astafa lakumuddin. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan untuk kalian agama. Itu agama Islam tadi. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kamu mati. Janganlah sekali-kali kamu meninggal dunia kecuali dalam keadaan kalian itu berserah diri, dalam keadaan muslim. Ini wasiat Nabi Ibrahim dan juga Nabi Yaqub kepada anak-anaknya. Maka tentunya di sini merupakan wasiat yang paling agung, wasiat yang paling utama kepada anak-anak kita adalah kalimatut tauhid. Ya. Agar supaya anak-anak kita betul-betul ya, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjauhkan segala macam bentuk kesyirikan-kesyirikan. Dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim khalilullah. Demikian pula Nabi Yaqub, Nabi Nuh alaihi salam dan juga seluruh para nabi, mereka berwasiat kepada anak-anaknya mereka, kepada umatnya mereka untuk bertauhid kepada Allah. Ya. Dan juga menafikan segala macam bentuk kesyirikan. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-132. Ini wasiat yang terbaik. Ya, adalah wasiat dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian selanjutnya waja'alaha Ibrahim alaihissalam baqiyatan fi 'aqibihi. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam juga menjadikan ha yaitu la ilaha illallah waja'alaha. Maksudnya kalimat tauhid la ilaha illallah. Nabi Ibrahim AS menjadikan kalimat tersebut baqiyatan fi aqibihi, suatu kalimat yang tetap, suatu kalimat yang sudah ditetapkan untuk anak keturunannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Zukhruf ayat yang ke-28, sebelumnya Allah menyatakan wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Allah menyatakan demikian dalam Al-Qur'an surah Az-Zukhruf ayat yang ke-28. Wa in qala Ibrahim li abihi wa qaumihi, dan ingatlah ketika Ibrahim mengatakan kepada bapaknya dan juga kepada kaumnya, innani bara'un mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan. Karena ketika itu, bapaknya Nabi Ibrahim yaitu Azar, ini adalah seorang pembuat patung. Seorang pembuat berhala. Demikian pula kaumnya Nabi Ibrahim AS juga mereka adalah kaum yang selalu menyembah kepada berhala-berhala tadi yang dibuat oleh bapaknya. Ya. Maka Ibrahim betul-betul bertauhid kepada Allah dengan cara berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan dan apa saja yang mereka sembah. Kemudian setelah Nabi Ibrahim menafikan seluruh sesembahan, Nabi Ibrahim menetapkan satu sesembahan yaitu Allah Subhanahu wa taala, yaitu la ilaha illallah. Ada dua rukun, nafyu wal itsbat. Pertama menafikan, berlepas diri dari segala macam bentuk sesembahan, kemudian menetapkan satu sesembahan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini dua rukun dari la ilaha illallah, an-nafyu wal itsbat. Isbatnya bagaimana? Allah menyatakan, Ibrahim menyatakan kepada ya, kepada kaumnya tadi, ya, illallazi fatharani, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Ya, fa innahu sayahdi, maka sesungguhnya Allah, yaitu zat yang telah menciptakan aku itu, akan memberikan petunjuk kepada aku. Ini kalimat tauhid, ya, menafikan kesyirikan, ya, dan juga menetapkan satu sembahan hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian tadi Allah menyatakan waja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Nabi Ibrahim menjadikan kalimat tauhid tersebut sebagai kalimat yang tetap pada keturunannya. Pada anak cucunya Nabi Ibrahim tetapkan itu sebagai kalimat yang mereka harus ada padanya. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka itu akan kembali. Surat Az-Zukhruf ayat yang ke-28. Ini faedah yang ke-2 dari hadis tersebut. Dan juga mualif menyebutkan dua ayat yang menunjukkan akan pentingnya tauhid dan juga merupakan wasiat para nabi kepada anak-anaknya dan juga kaumnya, yaitu untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang semurni-murninya. Yaitu dengan cara meninggalkan segala macam bentuk sekutu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salis, al-fa'ilah tsalihah, wa minha anna din al-anbiya'i wahidun wa huwa al-islam wa tahqiqu la ilaha illallah. Faedah yang ketiga, bahwasanya agama para nabi itu satu. Ya, tidak berbeda. Ya. Meskipun ada yang menyatakan agama Nasrani, agama Yahudi, ini sebenarnya itu semua itu satu, yaitu Islam seluruhnya, karena berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menafikan segala macam bentuk kesyirikan. Adapun Nasrani Yahudi itu cuma sekedar apa namanya umat saja, umat Nasrani, umat Yahudi, bukan agama. Ya. Akan tetapi zaman sekarang kemudian berubah menjadi agama. Asalnya itu seluruh agama para nabi itu satu, yaitu Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan tauhid dan juga menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Dan itu adalah tahqiqul la ilaha illallah, bentuk realisasian, bentuk pengamalan dari la ilaha illallah. Ini agama seluruh nabi, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi di akhir zaman, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian wa minha, faedah yang keempat, wa minha zikrul mizani wa kaffataihi. Di sini terdapat penyebutan tentang mizan, penetapan adanya mizan. Ini termasuk rukun iman yang ke-5. Yang ke-5, yang beriman dengan hari akhir. Beriman dengan apa saja yang terjadi setelah kematian. Termasuk diantaranya adalah mizan, juga nanti akan ada di hari kiamat nanti. Maka di sini termasuk diantara kandungan dari beriman dengan yaumul akhir adalah beriman dengan adanya al-mizan, adanya timbangan amal. Sudah kita sebutkan dalilnya dalam Al-Quran yang menunjukkan adanya mizan. Allah menyatakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, atau di ayat yang Allah menyatakan, فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. Di sini disebutkan mizan. Maka barang siapa yang berat timbangannya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Tetapi ceritanya waman khafat mawazinuh, barang siapa yang ringan timbangannya, di sini sebutkan mizan mawazin. Faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Maka mereka itu adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan mereka kekal dalam jahannam. Ini hadis atau ayat yang menunjukkan tentang adanya mizan. Maka di sini hadis ini juga menunjukkan tentang penetapan mizan dan bahwasanya mizan itu memiliki dua daun, memiliki dua anak. Ya. Ada yang menimbang di antara dua perkara. Ya. Ini wakaf fatai yang memiliki dua daun, ya. Dua daun timbangan. Ya. Kemudian terakhir di sini wa minha zikru anna al-ardina sab'un. Di sini terdapat penyebutan bahwasanya bumi-bumi itu juga ada 7 lapis. Kita sudah sebutkan dalilnya beberapa teman yang lalu. Itu di surat, ya. Surat apa? Al-Talaq ayat yang ke-12, ya. Allah menyatakan, "Allahu allazi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahun." Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi juga yang semisal dengannya. Ini menunjukkan bahwasanya bumi juga memiliki 7 lapisan. Ya, cuman untuk masalah apa namanya? Zat-zatnya, ataukah ada di situ makhluk, ataukah tidak, ini perkara baik, tidak perlu kita tanyakan. Ya, karena terkadang orang itu penasaran. Cuman penasaran di sini, hendaklah jangan kemudian mencari-cari sesuatu yang tidak ada dalilnya. Kalau di sana Allah sudah menyebutkan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, kita hanyalah beriman dengan apa yang datang dari Allah dan juga Rasulnya. Tidak perlu kita tanyakan apakah di lapisan bumi yang ketujuh adakah makhluk di situ. Tidak perlu. Karena ini perkara ghaib, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Ya. Kita hanyalah beriman dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, ataukah melalui lisannya Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Sebagaimana di langit pertama, di langit yang kedua, di situ ada hadisnya memang tentang kisah Isra Mi'raj Nabi SAW. Di langit yang pertama beliau bertemu dengan Nabi siapa? Ini ada. Cuma untuk bumi, Allah ada. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu tentang masalah ini. Nah, ini hadis yang ke-24 dan juga faedah-faedah yang sudah kita sebutkan. Sekarang kita lanjutkan ke hadis yang ke-25. Al-Hadithul Khamis wal Ashrun. Hadis yang ke-25. Babun annaha tuhaju an sahibiha yaumal qiyamah. Bab yang menerangkan bahwasanya la ilaha illallah itu akan menjadi hujjah. Akan menjadi argumen dari orang yang mengucapkannya, sahibnya, orang yang memilikinya, orang yang mengucapkannya pada hari kiamat. Al-hadithul khamis wal 20, hadis yang ke-25. An Usama bin Zaid رضي الله تعالى عنهما قال karena Usama itu adalah cucu dari anak angkat kesayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Zaid bin Harithah. Maka di sini radhiyallahu taala anhuma keduanya seorang sahabat, Zaid bin Harithah dan juga Usama bin Zaid, keduanya adalah dua orang sahabat. An Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma qala ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Haraqat min Juhayna. فصبحنا القوم على مياههم فلحقت انا ورجل من الانصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا اله الا الله فكف عنه الانصار الانصاري فطعنته برمحي فقتلته فلما قدمنا بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أسامة فقال رسول الله يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قلت يا رسول الله إنما قالها متعولا فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. وفي رواية أفلا شققت عن قلبي رواه البخاري ومسلم ولمسلم في رواية أنه قال يا رسول الله استغفر لي فقال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. dari أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما semoga Allah meridhai keduanya karena keduanya adalah dua orang sahabat. Beliau mengatakan بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقات من جهينة. رسول الله صلى الله عليه وسلم mengutus kita ke حرقات من جهينة. Ini حرقات, silakan lihat dalam kakinya. Itu hubat min جهينة. Itu suatu tempat yang tersembunyi. Ya. Suatu tempat yang tersembunyi yaitu batin. Yaitu batinnya. Batinnya جهينة. Itu tempat yang tersembunyi dari جهينة. Suatu daerah nama جهينة. Ya. Dinamakan dengan harakat, ya. Sama bidzalika liwaq'atin kanat bainahum wa baina bani Murrah bin Auf bin Sa'd ibn Zibad. Fuharriquhum bisihan likathrati man qatalu min. Dikatakan dengan harakat, ya, karena ya, dinamakan dengan itu karena dulu ada suatu kejadian, suatu tragedi di antara penduduk harakat, yaitu penduduk ya Juhainah tadi. Ya, tragedi di antara mereka dengan Bani Murrah ibn Auf ibn Sa'd ibn Dabyan ibn Dibyan. Kemudian Bani Murrah di sini membakar penduduk Juhayna tersebut dengan anak panah apinya mereka. Kemudian karena banyaknya orang meninggal karena bakaran tersebut sehingga dinamakan dengan Harakat. Ya. Ini nama asal nama dari Harakat dari Juhayna. Fasabahna al-qawma ala miyahihim, maka kami ya, tiba waktu subuh. Ya. Kami apa namanya, masuk ke daerah tersebut, masuk ke daerah Arafat, yaitu ke daerahnya kaum tersebut pada waktu subuh, ada miyayib, yaitu kita mendapatkan ya sumber airnya mereka. Ya, maksudnya mereka tinggal di daerah tersebut untuk melakukan sholat subuh, kemudian mereka itu di tempat sumber airnya mereka, ala miyayib. Falahiyatu ana wa rajulun min al-ansar, rajulan minhum. Kemudian ya, aku mengepung, aku dan juga ada seorang ansar mengepung seorang laki-laki dari mereka, yaitu Bani Juhayna. Juhayna itu termasuk daerah kafir. Falam bahasina, maka ketika kami membuat orang ini takut, membuat orang tadi, orang dari Juhayna tadi yang takut, kala kemudian orang tersebut menyatakan la ilaha illallah. Wallah alam, di sini apakah dia mengucapkan dari hatinya ataukah dia cuma sekedar untuk ya, menyelamatkan dirinya, tidak tahu. Yang jelas itu adalah haknya Allah yang tahu. Cuman ketika dikepung oleh Usama dan juga laki-laki Ansar tadi, temannya Usama, ternyata laki-laki dari orang Juhayna ini mengucapkan la ilaha illallah. Fakaffa anhu al-Ansari. Maka orang Ansar tersebut menahan untuk membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah tadi. Fata'antuhu biraqhi. Maka aku pun menikamnya dengan tombak yang aku miliki. Dibunuhnya. Fakataltuh, maka aku pun membunuh orang yang tadi mengucapkan la ilaha illallah. Falamma qadimna, maka ketika kita sudah sampai di Madinah, sampai sudah selesai, sudah misinya sudah selesai, misi jihadnya sudah selesai, ya. Balagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berita itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan Usamah bin Zaid membunuh orang kafir yang tadinya mengucapkan la ilaha illallah tadi. Yang tadinya kafir kemudian mengucapkan la ilaha illallah. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya Usamah, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah, wahai Usamah, apakah engkau membunuh orang tersebut setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Qultu, maka aku pun menyatakan beralasan, menyampaikan uzurnya, menyampaikan alasannya. Ya Rasulullah, inna ma qala hamu ta'awidan, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang tadi mengucapkan la ilaha illallah itu hanyalah cuma sekedar untuk meminta perlindungan. Untuk ta'awud saja, untuk meminta perlindungan saja, supaya tidak dibunuh. Tapi Rasulullah ternyata tidak menggubris alasannya. Ya. Karena itu adalah haknya Allah yang tahu. Siapa yang benar mengucapkan la ilaha illallah, karena kita manusia, kita umat manusia itu hanyalah tahu tentang zahirnya saja. Ya. Maka Rasulullah pun mengulangi lagi. Aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah, apakah engkau membunuh dia? Setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, terus mengulanginya. Fama zala yukarriruha. Sampai terus-menerus Rasulullah mengulang-ulanginya. Sampai Usamah bin Zaid berandai-andai. Berangan-angan. Hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qablu dzalikal yaum. Sampai aku berangan-angan, seandainya aku itu tidak masuk Islam, sehingga saya tidak dimarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika itu Rasulullah betul-betul menghardiknya. Betul-betul apa namanya memperingatkan kepada Usamah tentang bahaya membunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Ya, meskipun dia itu beralasan, punya alasan, ya, punya umur, punya alasan bahwasanya dia itu mengucapkan tersebut cuma karena ingin berlindung saja. Tapi Rasulullah tidak. Ya, tidak demikian, karena itu hanyalah haknya Allah yang tahu. Maka Rasulullah mengulanginya terus sampai Usamah berandai-andai, berangan-angan, seandainya aku tidak masuk Islam sebelumnya pada hari itu. Kemudian dalam riwayatnya dikatakan, wa fi riwayatin afala syaqatta an qalbi, apakah engkau tidak membelah hatinya saja supaya kamu tahu bahwa dia Islam betul atau tidak. Ini apa namanya suatu ungkapan dari Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwasanya manusia itu tidak tahu hatinya manusia lain. Orang itu tidak tahu hatinya orang lain. Ya, tidak tahu apakah orang tersebut tadi yang dibunuh itu betul-betul mengucapkan la ilallah dari hatinya atau kan tidak. Oleh karena itu Rasulullah memberikan sendirian kepada Usamah, apakah engkau tidak membelah hatinya saja supaya kamu tahu bagaimana keadaannya. Maksudnya di sini tidak mungkin kamu akan tahu. Ya. Ini hadis dari Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah ta'ala. Wa li muslimin fi riwayat, dalam riwayat Muslim dalam riwayat yang lain, ya, milik Imam Muslim dalam riwayat yang lain, annahu qala, bahwasanya Usamah menyatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, istaghfirli, wahai Rasulullah, mintakanlah ampunan untukku. Faqala, maka Rasulullah menyatakan, kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumul qiyamah. Apa yang engkau lakukan? Apa yang mau engkau lakukan dengan la ilaha illallah ketika la ilaha illallah itu datang di hari kiamat nanti? Apa alasan kamu? Ini teguran yang keras dari Rasulullah SAW kepada Usamah bin Zaid, ya radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Usamah itu membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah meskipun dalam peperangan. Ya. Maka di sini tentunya hadis ini hadis yang sangat agung, yang menunjukkan akan keutamaan la ilaha illallah. Kita baca faedahnya, dalil hadis ala fawaid. Hadis ini menunjukkan beberapa faedah. Di antaranya minha fadlu la ilaha illallah, tentang keutamaan la ilaha illallah. Wa annaha tuhaju an sahibiha yaumal qiyamah. Dan bahwasanya la ilaha illallah itu akan menjadi hujjah, akan menjadi argumen dari orang yang memilikinya, dari orang yang mengucapkannya, dari orang yang mengucapkannya di hari kiamat nanti. Ini diambil dari kata ya, dari kitab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa qaulu sallallahu alaihi wasallam, kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumul qiyamah. Apa yang engkau lakukan? Bagaimana yang engkau buat? Ya. Apa yang engkau lakukan? Ya. Dengan la ilaha illallah, ketika la ilaha illallah itu kalimat tauhid tersebut datang di hari kiamat nanti. Maka di sini merupakan argumen, merupakan hujjah bagi seorang yang mengucapkannya ya, di hari kiamat kelak, yaitu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian wa minha wujubul ghaffi amman qala la ilaha illallah. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم معاتبا لأسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله اسم الرسل diulang-ulanginya. Faedah yang kedua bahwasanya wajib untuk menahan diri dari membunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah meskipun dalam peperangan. Ya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela Usamah ibn Zaid. Padahal Usamah ini adalah anak kesayangan dari cucu kesayangan dari anak kesayangannya Rasulullah SAW, itu Zaid bin Harithah. Ya. Dan Zaid itu, ya, Rasulullah menyatakan bahwasanya Zaid tersebut adalah anak kesayangannya, anak angkat kesayangannya. Akan tetapi ternyata tidak menghalangi untuk mencelanya, karena ketika melakukan kesalahan harus tegur, harus tegur, meskipun anaknya atau siapa saja orang dekatnya, kalau dia melakukan kesalahan harus ditegur. Inilah adilnya Rasulullah SAW dalam menegakkan hukum. Ya, sampai-sampai ketika dalam hal masalah had, yaitu masalah had bisyarakah, itu masalah hukuman bagi pencurian, Rasulullah menyatakan, "Lau anna Fatimah binti Muhammadin sarafat, laqata'tu yadaha." Jika seandainya Fatimah binti Muhammad itu mencuri, maka aku benar-benar akan memotong tangannya. Berarti kan Rasulullah sangatlah adil. Demikian pula kepada Usama di sini, meskipun dia adalah cucu kesayangannya dari anak kesayangan Rasulullah SAW, anak angkat kesayangan Rasulullah SAW, tetap beliau mencelanya. Ya, mencela, ya, mu'atiban li Usama, seraya mencela Usama bin Zaid, seraya menyatakan, "Aqtaltahu ba'dama qala la ilaha illallah." Apakah engkau membunuhnya sementara dia telah mengucapkan la ilaha illallah? Inilah adilnya Rasulullah SAW dalam menegakkan hukum. Ya. Tidak pilih-pilih, tidak pilih kasih. Ya, tidak pilih kasih. Oh, dia itu punya hubungan dekat, ya sudahlah, pelan lemah lembut saja. Orang lain yang tidak memiliki hubungan dekat disikapi dengan sikap yang keras. Sedikit melenceng langsung diungkit-ungkit kesalahan-kesalahan yang telah lalu yang sudah dia tutup. Ya. Ini tentunya merupakan pelajaran bagi kita tentang pentingnya berbuat adil. Ya. Meskipun Rasulullah SAW sangat sayang dengan Usamah, tapi ketika Usamah bin Zaid melakukan suatu kesalahan, beliau pun mencelanya dengan celaan yang tidak pernah didengar oleh Usama sebelumnya. Sampai Usama pun berangan-angan, seandainya aku tidak masuk Islam sebelumnya. Ini menunjukkan bahwasanya sangat tertekan hatinya ketika Rasulullah menegurnya dengan teguran yang keras ini. Supaya betul-betul menjadi pelajaran bahwasanya orang telah mengucapkan la ilaha illallah itu haram untuk dibunuh. Haram darahnya. Maka di sini ketika Usama membunuh orang tersebut tadi, maka Rasulullah pun mencelanya. Kemudian selanjutnya, wa minha bayanu annahu la ya'lamu sarair illa Allah azza wa jalla. Wa dhalika min qalihi afala shaqaqta 'an qalbihi. Di sini terdapat penjelasan bahwasanya tidak ada yang tahu perkara-perkara yang rahasia, sarair, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla. Ini diambil wa dhalika min qalihi sallallahu alaihi wasallam, dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala shaqaqta 'an qalbihi. Tidakkah engkau membelah hatinya saja supaya kamu tahu? Ya, dan ini tidak mungkin. Ya, tidak mungkin akan tahu. Meskipun seorang sudah membelah hatinya, ya, tetap tidak akan tahu keadaan hatinya seorang. Karena yang tahu perkara yang rahasia ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, ini juga dalil yang sangat banyak sebutkan Allah Subhanahu wa taala, 'Alimun bidatis sudur. Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati, dalam dada manusia, maksudnya dalam hati. Allah sebutkan ayat ini dalam 12 ayat dalam Al-Qur'an, 12 tempat. Ya. Tentang ya, apa namanya, bahwasanya Allah itu betul-betul mengetahui perkara yang ada dalam dada kita, dalam hati kita. Allah menyatakan di surat Al-Mulk, ya, surat Al-Mulk ayat yang ke-13, Allah menyatakan, wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alim bidzatis sudur. Dan silakanlah, rahasiakan, ya, ucapan-ucapan kalian, silakan dirahasiakan saja. Ya. Innahu alim bidzatis sudur, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam dada, dalam hati maksudnya. Ini ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah itu Maha tahu perkara yang ada di dalam hati. Ini ayat yang seperti ini banyak sekali, bidzatis sudur, alim bidzatis sudur, ada 12 tempat Al-Mulk. Kemudian At-Taghabun, Allah mengatakan ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linuna. Dialah Allah yang mengetahui apa yang ada di langit dan juga di bumi, dan Allah itu ya'lamu ma tusirrun, apa yang kalian sembunyikan, apa yang kalian rahasiakan, dan Allah juga mengetahui apa yang kalian nampakkan. Wallahu alimun bidzatis sudur, dan Allah itu Maha mengetahui apa yang ada dalam dada, dalam hati. Demikian pula di surat Ali Imran ayat yang ke-119, 124. Kemudian Al-Maidah ayat yang ke-7, ayat yang Al-Anfal ayat yang ke-34, Hud ayat yang ke-5, Luqman ayat yang ke-23. Di 12 tempat Allah sebutkan ayat yang sama, alimun bidzatis sudur. Maka dia menunjukkan bahwasanya ya, bahwasanya perkara gaib ataukah perkara-perkara yang rahasia itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Oleh karena itu di sini Rasulullah menyatakan, afala syaqaqta an qalbi? Tidakkah engkau itu membelah saja apa yang ada dalam hatinya? Ya. Karena Allah itu Maha tahu apa yang ada dalam hati. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, wa in tajhar bil qawli fa'innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan jikalau ya engkau nampakkan ucapan, maka sesungguhnya Allah itu Maha tahu apa yang tersembunyi, apa yang rahasia, dan juga apa yang ya apa yang disembunyikan. Surat Taha ayat yang ke-7. Di ayat yang lain Allah juga menyatakan, ya'lamu ma ya'lamu khaniatul a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu mengetahui khianatnya mata. Dan juga Allah mengetahui apa yang tersembunyi dalam dada. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Maha mengetahui segala sesuatu. Surah Al-Ghafir ayat 19. Ini faedah yang ketiga dari hal tersebut. Kemudian yang keempat, wa minha annana amarna bil hukmi ala zahir al a'mal was sarair yatawallaha Allah. Ya, bahwasanya kita itu diperintahkan, annana umirana. Bahwasanya kita itu diperintahkan untuk menghukumi sesuatu ya sesuai dengan zahirnya, zahir amalan. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah maka dia orang Islam. Kalau dia salat maka dia itu orang Islam. Kan zahirnya demikian. Ini hukum itu ditegakkan dari zahirnya, bukan dari batinnya. Jadi tidak ada tafsir batin, tidak ada. Ya, karena terkadang ada orang menafsirkan dengan tafsir batin. Batin itu seorang itu tidak sama. Bisa jadi batinnya itu sudah dibisik oleh syaitan sehingga dia menafsirkan sesuai dengan kehendak syaitan. Jadi hukum itu, ya, Allah memerintahkan kepada kita, Rasulullah memerintahkan kepada kita, ya, untuk menentukan hukum itu sesuai dengan zahirnya. Adapun batinnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menyatakan wasarair yatawallaha Allah. Maka perkara-perkara yang rahasia, maka itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yatawallaha Allah, maka Allah itu yang akan ya menentukan perkara yang batin, hanya Allah yang tahu. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir di sini, atau belum terakhir. Yang kelima sekarang. Wa minha ismatud dami wal mali bi hadhihi al kalimah. Di antara faedah dari hadis tersebut, hadis yang ke-25 adalah terdapat dalil dalam hadis tersebut yaitu ismatud dam wal mal. Terjaganya darah dan juga harta dengan kalimat tauhid ini, yaitu kalimat la ilaha illallah. Di hadis yang sudah kita baca, Rasulullah menyatakan la yahillu damu imri'in muslimin ayyashhadu an la ilaha illa Muhammad Rasulullah illa bi ihda thalathin. Demikian tidak halal dari seorang muslim yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, syahadat tauhid dan syahadat rasul, kecuali dengan tiga perkara. Maka disini menunjukkan terjaganya darah dan juga harta dengan kalimat tauhid ini ketika tidak membatalkannya dan juga tidak melakukan amalan yang menyebabkan halalnya yang lain. Kemudian yang selanjutnya yang ke-6, wa minha udhrul muta'awwil. Di sini terdapat udhur, alasan bagi orang yang ya, mau menjelaskan sesuatu yang orang mentakwil sesuatu. Sebagaimana di sini Usama membunuh karena memiliki alasan. Orang kafir ini tidak mungkin dia masuk Islam. Ya, ini alasannya Usama. Dia cuma masuk Islam mengucapkan kalimat tauhid tersebut cuma karena takut, muta'awilan. Cuma karena takut ingin berlindung supaya tidak dibunuh, kemudian dia mengucapkan kalimat tersebut. Cuma alasan di sini, alasan yang tidak diterima oleh Rasulullah SAW dalam hal ini. Ya, dalam hal ini, karena alasan itu ada dua macam, alasan yang uzur yang diterima, ada uzur yang tidak diterima. Tentunya di sini, ya, tidak semua alasan itu diterima. Ya, cuma seorang, ya, terkadang itu memiliki alasan ketika melakukan sesuatu. Ya, maka kita harus bertabayun. Pentingnya bertabayun. Jangan kemudian menghukumi seorang semaunya kita. Tapi harus kita tanyakan secara jelas, meminta penjelasan, tabayyun, tasabbut, supaya berita itu betul-betul, ya, tidak kita terima dengan sesuatu yang tidak ada ilmu padanya. Ya. Maka ini pentingnya demikian. Ya. Kemudian sanjua minha an-nuzulu bil'adu ala gharratin. Faedah yang selanjutnya, yang ketujuh, yaitu bolehnya singgah di daerah musuh. Ini ketika diperlukan, yaitu dalam rangka untuk memperdayakan mereka. Ala gharratin, untuk memperdayakan mereka. Dengan di sini Usama dan juga pasukan yang Rasulullah utus, yaitu ke daerah Juhayna, Harakat min Juhayna. Ini mereka itu singgah di daerah musuh, ya, sebelum terjadinya peperangan, menyusup. Istilahnya itu menyusup. Sehingga sudah waktu subuh mereka mendapatkan sumber airnya mereka. Maka di sini bolehnya ketika berperang itu, ya, untuk singgah ataukah sholat di daerahnya musuh nggak masalah. Sebagaimana di sini kan, sobahna, ya, sobahna al-qawma ala miyahihim. Ya, kita mendapatkan waktu subuh, berarti mereka itu melakukan sholat subuh. Ini nggak masalah untuk singgah di daerah musuh dalam rangka untuk memperdayakan mereka, untuk menyusup supaya mereka tidak sadar bahwasanya ternyata musuh, ternyata, ya, ternyata pasukan itu sudah masuk ke daerahnya mereka. Kemudian selanjutnya yang terakhir, wa minha bayanu anna al-jihad wasilatun li tahqiq al-istijabah li hadhihi al-kalimah. Di sini terdapat penjelasan bahwa jihad, ya, amalan yang sangat mulia, jadi untuk sana Islam, puncak kemuliaan Islam, ini adalah wasilah, perantara untuk bisa merealisasikan, untuk bisa melaksanakan kalimat ini, untuk bisa, ya, merealisasikan li tahqiq al-istijabah, ya, untuk bisa merealisasikan dan juga melaksanakan kalimat tauhid ini. Karena dengan tanpa berjihad, ya, maka orang-orang itu tidak akan tahu pentingnya agama Islam, pentingnya lillahi kalimatillah, meninggikan kalimatullah. Dan bahkan jihad tersebut amalan yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tijarah, suatu perniagaan yang tidak akan, yang akan bisa menyelamatkan dari azab yang pedih. Ya, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabil alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi amwalikum wa anfusikum. Allah menyatakan, maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu tijarah, perniagaan yang akan menyelamatkan dari adab yang pedih, adab yang menyakitkan. Ya. Yaitu engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya dan juga berjihad dengan harta dan jiwa. Inilah keutamaan di antara salah satu keutamaan jihad, yaitu akan bisa menyelamatkan dari adab yang pedih nanti. Ya, bahkan di sana banyak sekali keutamaan jihad. Di antaranya juga luka saja sudah nanti akan menjadi saksi dari kiamat nanti. Warnanya tetap warna darah, cuma nanti baunya aroma itu aroma misik. Ya, launuhu launud dam wa rihuhu rihul misk. Baunya bau misik. Ini keutamaan dari jihad yang sangat banyak. Para ulama menyebutkan satu kitab, yaitu kitab jihad, dan banyak di antara mereka yang menyebutkan akan keutamaan-keutamaan ini. Dan kalau kita mau bahas secara rinci tentang masalah keutamaan jihad, satu hari tidak cukup untuk membahas masalah ini. Ya, maka di sini tentunya luasnya tentang Islam. Ini dua hari yang kita baca dan waktu masih lumayan banyak. Sekarang kita lanjutkan saja. Hadis yang ke 26. Babun minhu bab, darinya. Maksudnya adalah dari bahwasanya annaha tuhaju an sahibiha yaumil qiyamah. Bahwasanya la ilaha itu akan bisa dijadikan sebagai hujjah bagi orang yang mengucapkannya di hari kiamat nanti. Al-hadith al-sadis wal-ishrun, hadith yang ke-26. Anibn al-Musayyib an abihi qala lamma hadarat Aba Talib al-wafatu. Al-wafatu sebagai fa'il dari hadarat. Lama hadarat Aba Talib al-wafatu, jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'indahu Abdullah ibn Abi Umayyah wa Abu Jahl. Faqala lahu ya 'ammi. Boleh ya 'ammi atau ya 'ammu? Asalnya itu ya 'ammu, cuma di sini biasa digunakan itu ya ammi, karena ya ammi itu asalnya itu ada ya yang tersembunyi, ya mutakalim tersembunyi. Ya ammi, wahai pamanku. Cuma di sini ya-nya dihilangkan, maka boleh ya ammi. Ya. Atau boleh juga ya ammu. Ini di sini tentang masalah ya, apa namanya? Munada. Ya. Ini ada munada, pembahasan masalah munada dan ilmu nahwu. Boleh ya ammu atau ya ammi. Kalau ya ammi alasannya karena di sana ada ya yang dihilangkan. Ya ammi asalnya demikian. قل لا إله إلا الله كلمة وحاج بها لك عند الله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب فعاد النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم التوبة آية 13 وأنزل الله بأبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين القصص الآية 56 رواه البخاري ومسلم حديث ينزل وقلنا دري ابن المسيب يعني سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى صلى الله عليه وسلم يتمرد يمر صحابة رضي الله تعالى عنه دري بابانيا باليوم يتكت يا bapaknya Sa'id bin Musayyib menyatakan, qala lamma hadarat Abu Thalib al-wafatu, ketika wafat, kematian itu menghadiri Abu Thalib. Ketika kematian itu datang kepada Abu Thalib, maksudnya sudah sakaratul maut. Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'indahu Abdul Muttalib wa 'indahu Abdullah bin Abi Umayyah wa Abu Jahl. Maka Rasulullah datang untuk menemui pamannya Abu Thalib. Ternyata di sisinya itu ada Abdullah ibn Umayyah, ibn Abi Umayyah, dan juga Abu Jahl. Ya. Karena ini adalah teman-temannya, saudara-saudaranya Abu Jahl, saudaranya Abu Thalib. Sementara Rasulullah itu cuma sekedar ponakannya saja. Ya. Abu Thalib itu adalah pamannya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menyatakan kepada pamannya, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah kalimatan wahaju biha laka indallah, suatu kalimat yang mana aku bisa jadikan sebagai argumen. Aku jadikan sebagai hujjah dengan kalimat tersebut untuk engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu, maka keduanya, qala di sini keduanya musanna. Yaitu maksudnya Abdullah bin Umayyah dan juga Abu Jahal mengatakan kepada Abu Thalib, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Apakah engkau benci? Raghiban, ini adalah benci. Ya. Jadi raghiban itu terkadang diartikan itu cinta, kalau sendirian apakah dengan kalimat yang lain dengan fi. Tapi kalau raghiban itu benci. Atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau benci? Ya. Dengan agamanya Abdul Muttalib, yaitu bapaknya, yaitu kakeknya Rasulullah SAW. Ya. Fa'ad Nabi SAW, maka Nabi pun mengulangi lagi. Dengan mengucapkan, ya Ammi, قل لا إله إلا الله كلمة وحاج بها لك عند الله وهي بمنك وجبكنا لا إله إلا الله satu kalimat yang mana aku bisa berargumen, aku bisa berhujjah dengan kalimat tersebut untuk engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata keduanya juga mengulangi lagi, fa'ada, keduanya juga mengulangi lagi dengan mengucapkan atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau benci dengan agama Abdul Muttalib? Ya, fakana akhiru ma qala huwa ala millati Abdul Muttalib. Maka ternyata akhir apa yang diucapkan oleh Abu Thalib ini adalah dia berada di atas agamanya Abdul Muttalib, tidak mengucapkan la ilaha illallah. Padahal pamannya Rasulullah. paman yang selalu membelanya. Meskipun dia kafir, tapi dia selalu membela. Melindungi ponakannya, itu Rasulullah SAW. Dan juga membesarkan Rasulullah SAW sampai menjadi seorang nabi. Ya, cuman karena sebab pergaulan. Sebab dia itu dekat dengan orang-orang yang sesat. Dekat dengan orang-orang kafir. Itu Abu Jahl dan juga Abdullah bin Umayyah. Ternyata beliau pun mati dalam keadaan kafir. Tidak mengucapkan kalimat tauhid, bahkan mengucapkan sesuatu yang ada di atas agamanya Abdul Muttalib, yaitu bapaknya dulu. Kemudian, ya, wa aba an yaqula la ilaha illallah. Ternyata Abdul Muttalib ini, pamannya Rasulullah ini, enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la astaghfiranna laka ma lam anha anka. Aku benar-benar akan memintakan ampun untukmu. Aku benar-benar akan beristighfar untukmu, memintakan ampun untukmu selama aku tidak dilarang. Selama aku ma lam anha anhu, selama aku tidak dilarang untuk ya memintakan ampun untukmu. Fa anzalallahu, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang menunjukkan larangan untuk memintakan ampun kepada mereka orang-orang kafir. Itu di surat At-Taubah ayat yang ke-113. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ma kana lin-nabi wal-ladzina amanu an yastaghfiru lil-musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Ya. Tidaklah sepantasnya bagi nabi dan juga orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun bagi kaum musyrikin. Ya, "An yastaghfiru lil-musyrikin," untuk memintakan ampun tidak boleh. Seorang nabi dan juga orang yang beriman memintakan ampun untuk orang-orang yang musyrik. Walau kanu uli qurba, meskipun mereka itu adalah karib kerabatnya yang terdekat. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas ya bagi mereka bahwasanya mereka itu adalah ashabul jahim, penghuni neraka jahim. Surat At-Taubah ayat 13. Ini larangan untuk memintakan ampun untuk siapa saja yang mereka itu mati dalam keadaan kafir, baik itu orang tua kita sendiri, anak kita sendiri, saudara kita sendiri, karib kerabat kita sendiri. Kalau memang mereka jelas-jelas matinya itu dalam keadaan kafir, ya, maka tidak boleh bagi kita untuk memintakan ampun bagi mereka. Surat At-Taubah ayat 113. Wa anzalallahu fi Abi Thalib, maka Allah juga menurunkan ayat yang menceritakan tentang ya tentang Abu Thalib. Menurunkan ayat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau itu tidak kuasa memberikan petunjuk kepada pamannya Abu Thalib. Allah menyatakan, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Di sini maksudnya hidayah, di sini adalah hidayah itu taufik. Karena hidayah ada dua macam, yaitu hidayah itu bayan dan juga hidayah itu taufik. Ya. Hidayah al-bayan itu untuk menjelaskan, ini jalan petunjuk, ini kebenaran, ini kesalahan. Ini hidayah terbayang. Ini bisa diberikan oleh setiap orang. Jadi kalau hidayah itu taufik, hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Oleh itu Allah menyatakan, "Innaka la tahdi man ahbabta." Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Walakinna Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah ya akan memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dia Allah Maha tahu. Maha mengetahui siapa yang berhak mendapatkan petunjuk. Surat Al-Qasas ayat yang ke-56. Ini hadis dari Bukhari dan Muslim rahimahumullah taala. Khana fi dinna anzani wa zakallahu, kita akan membaca beberapa faedah dari hadis tersebut. Ya, sudah al-muallif di sini hafizahullah taala. Syekh Muhammad bin Marzuq Al-Dahjani hafizahullah taala. Beliau menyatakan dalil hadis ala fawaid. Hadis ini menunjukkan beberapa faedah. Minha, di antaranya adalah yang pertama, fadlu la ilaha illallah wa annaha hujjatun li sahibiha yawm al-qiyamah. Keutamaan la ilaha illallah. Dan bahwasanya la ilaha illallah itu merupakan hujjah, merupakan alasan, merupakan argumen bagi orang yang mengucapkannya di hari kiamat nanti. Ini faedah yang pertama jelas tentang keutamaan la ilaha illallah sebagaimana kitab ini. 40 hadis yang menunjukkan tentang keutamaan la ilaha illallah. Faedah kedua, wa minha bayanu annahu laisa bainallahi wa bain khalqihi nasab. Fa hadha Abu Thalib min ahli an-nas. Wa huwa ammu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa dhalika li annahu lam yaqul la ilaha illallah. Faedah kedua, Faedah yang kedua, di sini terdapat penjelasan bahwasanya tidak ada nasab. Tidak ada nasab yang ada di antara Allah dan makhluknya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak menganggap hubungan nasab itu akan mempengaruhi. Ya. Tidak ada di antara Allah dan di antara makhluknya itu nasab. Ya. Berarti kan di sini Abu Thalib ini termasuk ahli nar. Ya, ahli nar yang paling ringan siksaannya. Akan tapi ringannya di sini baru menginjak balanya sudah mendidih otaknya. Dan sutaris dikatakan demikian. Ini paling ringannya Abu Thalib. Ya. Tapi tetap termasuk ahli nar. Ya. Dalam keadaan beliau adalah pamannya Nabi SAW. Bahwa amun Nabi SAW. Ya. Tidak ada nasab yang bisa dijadikan sebagai apa namanya alasan. Saya itu memiliki apa namanya darah biru, darah merah, darah putih dan seterusnya enggak ada. Tetap semuanya kalau memang dia kafir, tetap mati kafir, dia jinnah. Meskipun dia punya saudara, seorang syekh, seorang ulama, seorang nabi sekalipun, tidak ada. Ya, tidak ada alasan. Wadhalika annahu lam yaqul la ilaha illallah. Hal itu karena Abu Thalib itu tidak mengucapkan la ilaha illallah, maka dia mati dalam keadaan kafir dan dia masuk neraka. Meskipun dia mamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyatakan kepada kita tentang masalah nasab. Jangan kita supaya tidak mengandalkan nasab. Saya punya nasab baik, maka saya akan menjadi orang yang baik. Tapi tidak. Rasul menyatakan waman dhaqa fi amali lam yusrih bihi nasabu. Barang siapa yang lambat dalam beramal, dhaqa fi amali, lambat dalam beramal, maka nasabnya tidak akan bisa mempercepat. Ya, waman dhaqa fi amali lam yusrih bihi nasabu. Barang siapa yang lambat dalam beramal, maka nasabnya tidak akan bisa mempercepat amalnya tersebut. Ini hadis dari Imam Muslim rahimahullah taala dari hadis Abu Hurairah. Yang di akhir hadis demikian. Kemudian ketiga, wa minha bayanu atharu julasai su. Bayanu athari julasai su. Fakana min asbabi sadd Abi Thalib an ay yatalaffaza bi kalimat at-tauhid haula'i al-musyrikun alladhina kanu 'indahu. Di sini terdapat penjelasan tentang pengaruh teman duduk yang jelek. Pengaruh teman duduk yang jelek. Dan di antara penyebab yang menghalangi Abu Thalib untuk mengucapkan la ilaha illallah, kalimat tauhid ini adalah karena di sekitarnya itu ada teman duduk yang jelek. Yaitu siapa? Abdullah bin Umayyah, Abdullah bin Abi Umayyah dan juga Abu Jahal. Ya. Ini karena teman duduk yang jelek sehingga membawa sampai ke neraka. Ya. Dipengaruhi. Mau mengucapkan la ilaha illallah dituntun oleh ponakannya sendiri. Ternyata orang temannya tadi menghalang-halanginya. Maka di sini tentunya terdapat faedah yang sangat dalam tentang pentingnya kita cari teman dengan teman-teman yang baik. Ya. Teman-teman yang baik, teman-teman yang suka mengajak kepada kebaikan. Ya. Dan bahayanya, peringatan dari bahayanya berteman dengan orang-orang yang jelek. Bahkan Rasulullah sekarang mempermisalkan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang jelek. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya, innama mathalu jalisi shalihi wa jalisi su' kahamil miski wa nafikhil khil. Ya. Tidak lain permisalan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang jelek. Ini sebagaimana permisalan orang yang membawa micik dan juga orang yang berteman dengan peniup bara api. Itu pandai besi. Fahamul miski imma an yukhziyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibatan. Orang yang berteman dengan penjual misik, bisa jadi dia itu akan memberikan kepadamu misik tersebut. Apakah engkau bisa membelinya dari dia? Atau minimalnya engkau akan bisa mencium aroma wangi dari dirinya, dari orang pembawa misik tersebut. Ya. Tapi berbeda hanya dengan teman dulu yang jelek. Rasul menyatakan, wa nafiqul kir imma an yuhriqa thiyabaka wa imma an tajida minhu rihan mumtinatan. Adapun berteman dengan peniup bara api, maka bisa jadi dia itu akan bisa membakar pakaianmu disebabkan karena percikan api yang dia tiup dari pandai besinya tersebut, dari bara api tersebut. Ataukah minimalnya engkau akan mencium bau yang tidak sedap, bau yang busuk dari ya asap-asapnya tersebut. Ini hadis dari Al-Imam Bukhari maupun Muslim rahimahumullah taala. Oleh karena itu Rasulullah juga dalam hadis lain menyebutkan tentang ya, orang itu dinilai dari agama temannya. Rasulullah menyatakan al-mar'u 'ala dini khalili. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu akan dinilai dari agama temannya, teman dekatnya. Maka hendaklah seseorang itu memperhatikan siapa yang dijadikan sebagai teman dekat. Perhatikan. Berteman itu pilih enggak masalah. Ya. Kalau itu teman yang jelek, jauhi. Kalau teman baik kita cari, kita dekati. Ya. Jadi bukan berarti pilih-pilih dalam bukan dalam pilih-pilih dunianya bukan. Bukan pilih-pilih kedudukannya bukan, tapi pilih-pilih baik atau tidaknya. Meskipun dia adalah teman kedudukannya baik tapi itu sifatnya jelek, akhlaknya jelek, jangan diikuti, jangan dijadikan teman. Meskipun dia itu kaya, hartanya, tapi kalau dia jelek akhlaknya, suka memprovokasi, bahkan membiayai provokasi, ya, membiayai orang yang mau buat kerusuhan, ini juga jangan ditemani. Ya, karena ini teman duduk yang jelek. Ya. Ini masih di dunia demikian. Di akhirat kelak, ini juga seorang yang berteman dengan orang yang jelek, ini juga akan menyesal. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat yang ke-27 sampai 29. Allah menyatakan penyesalan mereka orang-orang yang berteman dengan orang yang jelek di dunia, maka mereka menyesal di akhirat kelak. Allah menyatakan wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittaqaltu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani la attakhidhu fulanan khalila laqad adallani 'an adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu insani khazula. Allah menyatakan wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi, dan ingatlah di hari kiamat kelak ketika orang-orang zalim, yaitu orang yang mencari teman dengan teman yang jelek, menggigit kedua tangannya, menggigit kedua jarinya. Ya, seraya menyesal. Wa yaqul, dia menyatakan ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, aduhai seandainya dahulu aku menjadikan rasul itu sebagai teman. Ya. Ya wailata laitani attakhidhu fulanan khalila, aduhai celakalah aku. Seandainya aku dahulu tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekat. Laqad adallani 'ala dzikri ba'da ilja'ani, dan sungguh dia itu telah menyesatkan aku setelah peringatan itu datang kepada aku. Wa kana syaitanul insani khadulan, dan syaitan itu akan menterlantarkan manusia. Surat Al-Furqan ayat yang ke-27 sampai 29. Ini penyesalan bagi mereka orang-orang yang berteman dengan orang yang jelek. Maka tentunya orang jelek tersebut akan mempengaruhi temannya yang lain. Ketika orang ini orang yang suka pecandu minuman keras, akan mengajak temannya, ayolah minum meskipun hanya satu sloki. Ya. Awalnya kita kuat, enggak, saya enggak biasa. Aduh layu panci saja kalau kamu mau minum. Kan dilihat, akhirnya mulai ini terpengaruh. Berteman dengan orang-orang yang merokok juga demikian. Selain kita akan mendapatkan dampak negatif dari asapnya, kita memang enggak ikut merokok, tapi sama saja. Kalau kemudian kita mencium nikotinnya yang mereka hirup, kita juga akan terkena bahayanya. Berteman dengan teroris, misalkan, dititipi tas yang tidak terlalu tas saja kan, kita enggak tahu apa-apa. Titip ya, tolong saya mau pergi ke sana. Ternyata tas itu ada isi bomnya. Polisi datang, tertangkap di tangan, ada bomnya. Apa yang kita dapatkan? Ini bahaya yang berteman dengan orang jelek. Ya. Berteman dengan pengedar narkoba. Dititipi tas juga sama aja demikian. Meskipun dia tidak tahu apa, tapi kan barang bukti ada di tangan. Tidak ada cerita, bomnya tangkap dulu. Urusan yang di belakang. Maka di sini bahaya berteman dengan orang-orang yang jelek. Ini di dunia saja lebih bahaya demikian, apalagi di akhirat kelak. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya wailata laitani lam attakhidh fulana khalila, aduhai celakalah aku seandainya dulu aku tidak menjadikan si fulan orang jelek tersebut sebagai teman. Laqad adallani 'ala dzikri, karena sungguh dia telah menyesatkan aku dari dzikir, dari peringatan, setelah peringatan tersebut irja'ani, datang kepada aku. Maka di sini pentingnya seorang itu mencari teman dengan teman-teman yang baik. Orang yang jelek meskipun memiliki kedudukan, meskipun memiliki harta, kita jauhi. Tapi orang-orang yang baik, meskipun orang itu miskin, kita cari, kita duduk dengan mereka. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Ya. Karena tentunya sangat akan mempengaruhi. Al-mar'u 'ala dini khalili. Agama seorang itu, seorang itu akan dilihat dari agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan, melihat siapa yang menjadikan sebagai teman dekat. Nah, jadi kan di sini Abu Thalib, pamannya Rasulullah SAW, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena di sisinya ada teman-temannya, sehingga malu. Satunya ponakannya, satunya temannya. Tentunya yang lebih mulia kan temannya ya. Lebih tinggi kedudukannya kan kalau di mata dunia. Satunya ponakannya, kemana itu apa? Akhirnya dia pun tidak mau mengikuti ajakan ponakannya, sehingga dia lebih pilih kepada temannya. Sebab yang menghalangi itu kan untuk mengucapkan kalimat tauhid adalah karena ada teman-temannya di situ. Karena teman-teman itu adalah teman-teman yang jelek. Maka jadi bahaya berteman dengan orang-orang yang jelek. Ya. Kemudian saya yaminha bayanu annahu la yajuzu at-tarahhum wal istighfar illa li ahli la ilaha illallah. Di sini dapat penjelasan bahwasanya tidak boleh untuk memintakan rahmat. Untuk memintakan ampun, tarahum memintakan rahmat juga memintakan ampun, kecuali hanyalah kepada ahlu la ilaha illallah, kepada orang mati dalam keadaan Islam. Ya. Jadi tarahum di sini juga sering kita dapatkan di masyarakat yang beredar ketika menyebutkan si fulan, meskipun itu dalam rangka dikatakan almarhum si fulan. Sehingga demikian ya. Padahal tidak tahu itu Islam atau bukan. Ya. Ini tentunya kesalahan yang harus kita luruskan. Kalau memang dia Islam enggak masalah, tapi jangan almarhum rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Karena al di sini dengan dari alif dan ta'rif ini kan penekanan. Maksudnya penjelasan. Si fulan yang telah dirahmati sementara kita tidak tahu apakah dirahmati atau tidak. Ya, maka di sini rahimahullah lebih bagus daripada almarhum. Karena al itu kan pemastian. Ya, seorang yang telah dirahmati. Ya, at-tarahum wal istighfar la yajuz illa li ahli tauhid. Tidak boleh kecuali kepada ahli tauhid. وقال تعالى الله سبحانه وتعالى يتكلم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم حيا أنهم أصحاب النار. Tidak boleh bagi seorang nabi dan juga orang yang beriman untuk memintakan ampun kepada orang-orang musyriki meskipun mereka itu termasuk kalib kabar yang dekat setelah jelas bahwasanya mereka itu ashabul jahil, penghuni neraka jahil. Surat At-Taubah ayat 113. Wanazat fi Abi Thalib, kemudian turunlah ayat yang berkaitan dengan Abu Thalib. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tahdi man ahbabta." Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, tapi Allah itu akan yang akan memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Surah Al-Qasas ayat 56. Wa minha, dan di antara faedah yang lain, anna hidayat at-tawfiq la yamlikuha illallah ta'ala. Illallah ta'ala. Bahwasanya hidayah itu taufiq, petunjuk untuk memberikan taufiq itu tidaklah dimiliki kecuali hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Tentu dia, hidayah ada dua macam, hidayah itu taufiq dan juga hidayah itu bayan. Kalau hidayah itu bayan, kita bisa memilikinya. Kita bisa menjelaskan petunjuk kepada siapa saja orang yang kita inginkan. Cuma menerima atau tidaknya itu tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Ini hidayah taufiq namanya. Diberikan taufiq adalah haknya Allah Subhanahu wa taala semata kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wa min hadha di antara yang lain, madarratu ta'dhimil aslaf wal akabir li mu'aradatil haqq. Bahaya yang besar. Ya, bahaya besar atau bahaya bagi orang yang mengagungkan para pendahulu, para pembesar dalam rangka untuk menentang al-haq. Madarat ta'zim al-aslaf wal akabir li ma'aradat al-haq. Bahaya madarat mengagungkan para pendahulu, para akabir, para pembesar-pembesar dalam rangka untuk menentang al-haq. Meskipun nenek moyang kita, tapi kalau mereka itu bukan ahli tauhid, tidak perlu bagi kita untuk membanggakan mereka. Lihat dulu, saya itu keturunannya sebulan. Dilihat apa? Silsilah keluarganya. Ternyata di sana ada yang memiliki apa namanya nasab yang sangat bagus. Kalau memang mereka bukan ahli hak, tidak perlu kita banggakan. Untuk apa? Karena mereka bukan ahli hak. Ya. Maka di sini madarat untuk mengagungkan para salaf, para pendahulu dan juga para akabir dalam rangka untuk menentang ahli hak. Ya. Kemudian wa minha kaunul a'mali bil khawatim. Keadaan amalan-amalan itu tergantung dengan penutupnya nanti. Tergantung penutupnya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita husnul khatimah, akhir pungkasan yang baik. Karena amal kita itu akan tergantung dengan akhirnya nanti. Ya. Wa minha ar-raddu ala man za'ama al-Islam 'Abdul Muththalib wa aslafihi. Maka di sini terdapat faedah tentang bantahan kepada orang-orang yang menganggap Islamnya Abdul Muththalib dan juga para pendahulunya. Mereka itu bukan Islam, tapi mereka itu ya, adalah orang-orang yang ya, tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka menyembah kepada berhala. Ya. Wa minha anna Aba Jahlin wa man ma'ahu ya'rifuna murad an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza qala lirajul qul la ilaha illallah wa huwa al-kufru al-kufru bi jami'i ma yu'badu min dunillah faqad bahallahu man Abu Jahlin a'lamu minhu bi asl al-islam qala wa al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Faedah yang terakhir di sini bahwasanya Abu Jahal dan orang yang bersamanya itu, mereka itu tahu maksud dari Nabi SAW ketika Nabi mengatakan kepada seseorang, ucapkan la ilaha illallah. Mereka tahu bahwasanya maksudnya itu adalah mengkufuri. Kufur dengan seluruh apa yang mereka sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud ya, dari ucapan mereka untuk tauhid. Mereka orang-orang kafir Abu Jahal dan juga para pengikutnya itu tahu. Sehingga tidak boleh ketika Abu Thalib itu mengucapkan la ilaha illallah, dihalangi. Maka di sini mualif menyatakan faqabbahallahu man Abu Jahlin a'lamu minhu bi asli Islam. Maka semoga Allah ya menjelekkan Abu Jahal dan juga orang yang tahu tentang asal-asal Islam tapi ternyata tidak tahu, tidak mau melaksanakan kalimat tauhid tersebut. Di sini dikatakan oleh Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Ini tiga hadis yang saya kira baca pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya berikan kepada ikhwah seluruhnya. Kurang lebihnya saya maaf. Allah Ta'ala A'la wa'alam. Subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.